sozinha. Lila, lila, meu alami, raja mindegu, mihema. Alula, murga, na wasa, dimuku, timbangu taraju, dimuku, timbangu taraju. Kadinya, nada. Angkara mudikan tuan Nu Agung, ampun para lun ya pangeran, mugi langsung mubadana. Iwal setan, angkara mudik.